Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ayu ikhwani fid din azani Allahu iyyakum. Nahmadullah azza wa jal wa naskuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya dengan segala bentuk pujian, karena hanya Allah lah zat yang memiliki segala bentuk pujian, pujian yang sempurna. Atas segala limpahan nikmatnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang kita tidak mampu menghitungnya dan membilangnya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, fa min Allah, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la zidannakum. Sungguh kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian. Wa la in kafartum, namun kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menambah bekal berupa amal soleh, amal ibadah. Adapun atas dosa dan kesalahan kita masih diberikan kesempatan untuk kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat, berbenah diri, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang mesti kita senantiasa mengingatnya dan terus kita memohon kepada Allah untuk diberikan tambahan adalah nikmatul ilm, nikmat ilmu. Dua perkara yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak akan pernah manusia merasa puas, tidak pernah merasa cukup dari dua perkara tersebut adalah dunia ataupun harta, dan yang kedua adalah ilmu. Manhuma nila yasba'ani. Dua perkara yang dicari oleh manusia, diinginkan oleh manusia, yang tidak pernah manusia akan merasa puas, cukup. Manhumun fid dunya, yang dicarinya adalah dunia, yang tidak akan pernah memberikan kepuasan, terus merasa kurang. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan kalau dia sekalipun punya satu lembah berupa emas, dia akan masih saja mencari, ingin lembah yang kedua. Wa man humun fil ilm la yasba. Dan yang kedua adalah perkara yang dicari berupa ilmu, yang tidak akan pernah manusia juga kenyang dan puas. Bahkan semakin dia berilmu, semakin dia merasa berkurang Terlebih ketika ilmu itu memberikan kelezatan dan kenikmatan, menjadikan ketenangan hati, menjadikan ketenteraman hati, menjadikan hidup dan percayanya hati. Demikian ditegaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Walaupun sanad hadis ini ada kelemahan, namun dengan jalan-jalan penguat yang lainnya, maka hadisnya adalah dihasankan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Namun banyak manusia melalaikan pencarian yang kedua. Adapun yang pertama, maka jangan ditanya. Tak ada satupun yang tidak berlomba, tak ada satupun orang yang terluput darinya mencari dunia. Bukan perkara yang aib mencari dunia. Namun kalau sampai melupakan perkara yang kedua, yang itu adalah yang terpenting, maka disitulah pencariannya dia terhadap dunia menjadi aib, menjadi tercela. Ketika dia melupakan untuk manhumun fil ilm, mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu, karena pencariannya terhadap dunia, ketika dia melupakan pencarian terhadap ilmu, maka pencariannya terhadap dunia, ikhwanul jazakumullah, akan mengantarkan kepada al-halak, kebinasaan. Karena dia adalah termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Dan ini banyak menimpa manusia. Tidak ada satupun di kalangan manusia tentang bagaimana nikmatnya harta, nikmatnya dunia, sehingga mereka pun berlomba. Namun manusia banyak yang lalai dan lupa, atau tidak tahu ternyata ada yang lebih lezat dan lebih nikmat dari sebatas dunia, kelezatan ilmu. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang bodoh. Man jahilah syai'an adahu, siapa yang tidak mengetahui sesuatu, bisa saja dia memusuhinya. Dia tidak punya selera untuk mendapatkannya, padahal sesuatu itu adalah lebih berharga daripada dunia, lebih berharga daripada harta. Tapi karena tidak tahu, dia memusuhinya, atau dia tidak punya selera untuk ingin mendapatkannya. Tidak tahu tentang lezatnya ilmu, nikmatnya ilmu, maka dia memusuhi ilmu, menjauhi ilmu. Tidak ada keinginan, tidak ada kehendak, tidak ada selera untuk belajar ilmu. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertafaqquh fi dinillah, mendalami agamanya Allah, fabihi wa ni'mah, dengannya adalah kenikmatan. Sebagaimana pada pembahasan kita sebelumnya. 6. Melanjutkan pembahasan ini, ikhwanul jazakumullah, agar semakin kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesemangatan, dan dalam rangka kita menambah ilmu, juga menambah ghirah, menambah himmah, menambah al-juhud, beristihad, kesemangatan dan kesungguhan. Nah, kita melanjutkan pembahasan materi kita tentang Kitabul Ilm wa Fadlihi dari kitab Muhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk pada dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Qudamah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawaqib, wa innal ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinara wala dirhama, wa innama warasul ilma, faman akhada bihi akhada bihaddin wafirin. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah min hadisi Abi Darda radhiyallahu anhu. Wa sahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahihi Abi Darda fi sahihi Sunan Abi Daud wa Tirmidhi. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah, kafadril qamar, seperti keutamaan rembulan, Lailatul Badri, di malam purnama, dibandingkan seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama awarasatul anbiya, dan tidak lain dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar wala dirham, uang emas ataupun uang perak, harta kekayaan. Wa innama warasul ilm, tidak lain mereka para anbiya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi, maka siapa saja yang mengambil ilmu tersebut, akhadha bihaddin wafir, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya sekaligus, wa an Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Dari Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat sungguh meletakkan sayap mereka li talibil ilmi, terhadap penuntut ilmu, ridon bima yatrub, karena ridho, senang dengan apa yang dituntut atau dicari oleh penuntut ilmu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan hadis yang kedua ini juga merupakan bagian satu hadis dengan hadis yang pertama, yaitu hadis Abi Darda yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka ini satu pembahasan. Di riwayat disebutkan, datang seseorang dari Madinah kepada menghadap Abu Darda yang saat itu ada di Baghdad. Nah, Irak. Datang jauh dari Madinah. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya, apa yang membawamu datang? Tujuan apa? Hal ini jaka tijaroh. Apakah kamu ada perdagangan dalam rangka dagang? Aulakal hajah, atau kamu ada kebutuhan datang ke sini? Maka orang ini menjawab, aku datang li hadisin hadas tahu. Aku datang untuk mendapatkan hadis yang engkau menyampaikan hadis tersebut. Subhanallah. Jadi dia mendengar sebuah hadis yang hadis itu didengar oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dari Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau ingin mendengar langsung dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya mencari sanad ali, sanad yang tinggi. Pengen langsung dengar dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Semakin sedikit sanadnya, semakin kuat. Ini namanya sanad ali. Nah, maka Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikanlah hadis ini. Hadis yang berbunyi carikan lengkapnya. Lafaz sebagiannya yang disebutkan oleh beliau di hadis yang pertama yang kita baca tadi. Kita baca dari awal hadisnya. Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini senada dengan hadis Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau lafadznya di sini, lafadz hadis Abu Darda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamar ala sairil kawakib innal ulama warasatul anbiya innal anbiya alam yuwarrisu dinara wala dirhama innama warasul ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Riwayat yang tadi yang kita baca, faman akhada bihi akhada bihaddin wafir. Ada huruf cerba, faman akhada bihi. Di sebagian lafad, faman akhadahu, siapa yang mengambilnya. Yang artinya hadis ini, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yabtaghi fihi ilman, yang dia menempuhnya dalam rangka ingin mendapatkan ilmu, salakallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Ta'ala jadikan jalan dengan sebab itu jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayap mereka ridon li talibil ilmi, karena ridho, senang kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang alim akan dimintakan ampunan untuknya, mang fis samawat, siapa saja yang ada di langit-langit, wa mang fil ard, dan siapa saja yang di bumi. Hatal khitanu fil ma, bahkan ikan yang ada di lautan. Wa fadlul alim alal abid, dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Kafadril qamar ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Innal ulama awarasatul anbiya, sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama, sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilm, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir, siapa yang mengambil warisan tersebut, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kata Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala, menerangkan hadis ini dari lafad man salaka tariqan ya betagi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi nanti kalau orang ada membaca hadis dengan lafad ini, jangan disalahkan karena ada lafad ini. Satunya kalau lafad ini hadis Abi Darda, satunya lafad hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di sini man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maknanya sama. Dia menerangkan wattariqu allati yaslukuha ilal jannah jaza'an ala sulukihi fid dunya tariqal ilmil musilatu ila ridha rabbih. Ini berarti kalau konteksnya beliau bahasanya demikian, ini berarti bagian dari al jaza' min jinsil amal. Nah, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Jalan yang Allah Ta'ala jadikan dia nanti akan tempuh menuju surga itu sebagai balasan atas dulu dia menempuh jalan di dunia berupa jalan ilmu. Yang jalan ilmu itu akan mengantarkan kepada ridhonya Allah. Itu. Karena di dunianya dia menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu itu kemudian dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, taufik untuk mendapatkan ridhonya Allah. Menuntut ilmu sendiri sudah diridhoi oleh Allah, dia dapat ilmu, diamalkan, mengantarkan ridhonya Allah. Maka karena dulu dia menempuh jalan berupa ridhonya Allah, maka di akhirat Allah Ta'ala jadikan dia menempuh jalan yang akan mengantarkan ke surganya Allah. Nah, ini yang pertama, lafad yang pertama. Lafad yang kedua, artinya lanjutan lafad dari hadis ini, wa innal malaikata latadu ajnihataha, para malaikat meletakkan sayapnya. Nah, dalam riwayat yang lain, menghamparkan sayapnya, merendahkannya dan menghamparkannya. Kata beliau, wa wada'ul malaikati ajnihataha lahu tawadu'an wa taukiran wa ikraman lima yahmiluhu min mirasin nubuwah wa yatlubuhu Para malaikat meletakkan sayapnya itu dalam rangka tawadhu dan dalam rangka mereka memuliakan terhadap perkara yang dibawa oleh orang yang berilmu dari warisan Nabi dan yang dicari oleh penuntut ilmu. Para malaikat tawadhu, merendahkan dirinya menghormati ilmu warisan Nabi. Wa huwa yadullu 'alal mahabbah wat ta'dhim, dan ini menunjukkan senangnya malaikat dan pemuliaannya malaikat terhadap ilmu, terhadap orang yang menyampaikan ilmu, terhadap orang yang mencari ilmu. Faman famin mahabbatil malaikati lahu wa ta'dhimihi tad'u ajnihatahalahu. Maka termasuk yang menunjukkan cintanya, senangnya malaikat dan pemuliaannya malaikat, maka malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya. Li'annahu talibun lima bihayatul alam wa najatuhu. Karena dengan ilmu itu akan menjadi hiduplah alam semesta ini dan menjadi selamat. Dan itu beliau menerangkan setelahnya adalah sesuai dengan misinya para malaikat yang berlawanan dengan misinya syaitan. Saya ringkas ini, agak panjang beliau. Malaikat mengemban tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan alam semesta. Ada yang ditugasi menurunkan hujan. Nah, ada yang ditugasi untuk yakni mencatat amalan. Ada yang ditugasi yaitu sebagai korin, penyerta manusia, pemberi semangat kepada manusia kepada kebaikan, ada di kanan. Sementara ada korin dari kalangan syaitan di kiri yang membisik-bisikkan kejelekan. Nah, malaikat ingin membantu manusia untuk punya semangat dalam hal-hal yang baik, sebaliknya syaitan gembosi dalam perkara-perkara yang baik. Malaikat berusaha mengingatkan manusia jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang jelek, dosa, kemaksiatan. Sebaliknya kalau syaitan pemberi semangat. Nah, dalam hal ini seperti pembahasan kita yang kemarin, ikhwanul jazakumullah, syaitan itu sangat benci terhadap ilmu, penuntut ilmu, apalagi orang yang pembawa ilmu, menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu. Nah, sebaliknya malaikat senang. Senang kepada penuntut ilmu, senang terhadap para pengampu dakwah, menebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Maka ketika ada majelis ilmu, ilmu disampaikan, malaikat pun senang dan memuliakan dengan meletakkan sayap-sayap mereka. Nah, dan termasuk malaikat memohonkan ampunan orang yang ada di majelis ilmu. Misinya para malaikat diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Yang ini ada sisi kecocokan, kesesuaian dengan penebar ilmu, penuntut ilmu. Maka klop, sesuai seleranya, senangnya malaikat dengan seleranya dan kesenangannya para penuntut ilmu dan penyebar ilmu. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 sampai 9, alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yawma idin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul adzim. Para malaikat yang mereka memikul ars dan para malaikat yang ada di sekitar ars, mereka terus bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepada Allah, dan mereka memintakan ampunan terhadap orang-orang yang beriman. Dalam bab ini Al-Imam Qayyim menjelaskan, kalau para malaikat memintakan ampunan kepada orang yang beriman secara umum, apalagi terhadap orang yang beriman yang khusus. Nah, ya ini para penyebar ilmu, penuntut ilmu, para ulama. Nah, malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, yang rahmatmu meliputi segala sesuatu dan juga ilmumu. Faghfir lilladzina amanu. Ampunilah orang-orang yang beriman. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab neraka jahim. Subhanallah. Para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman, mendoakan orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita ini dimintain ampunan terus oleh para malaikat. Lafadznya dengan yastaghfirun sama dengan yusabbihun, terus menerus bertasbih memuji Allah. Terus-menerus mereka juga memintakan ampunan para malaikat. Waqihim adzab jahim. Jagalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke surga adn. Allati wa'attahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim. Nah, doanya para malaikat bukan ke pribadi mereka saja, orang-orang yang menempuh jalannya Allah dari kalangan orang-orang yang beriman, tapi juga, dan hal yang demikian juga terhadap orang yang salihnya, orang salehnya dari bapak-bapak mereka. Wa azwajim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Didoakan oleh malaikat. Dimintakan ampunan oleh para malaikat. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia, lagi maha penuh bijaksana. Wa qihim sayiat. Jagalah mereka dari kejelekan-kejelekan. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin, dan siapa saja yang engkau jaga dari kejelekan di hari itu nanti, faqad rahimtah, sungguh engkau telah merahmatinya. Wa dzalika wal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian kata beliau, Al-Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah beliau, fa'ayu nushin lil'ibadi mislu hadha illa nushul anbiya. Kalau para malaikat mereka, yakni an-nusf, kemurnian, kebersihan mereka untuk menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya Allah dari kalangan orang-orang yang beriman. Kalau dari kalangan manusia, siapa hamba yang paling memberikan nasihat, yang menginginkan kebaikan? Tidak lain adalah nushul anbiya. Nasihatnya para anbiya dan kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, para ulama. Makanya misinya para ulama menebarkan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. An-nasihah. Kata beliau, fa idza talabal 'abdul 'ilma faqad sa'a fi a'dami ma yansahu bihi ibadallah. Walidzalika tuhibbuhul malaikatu wa tu'addimuhu hatta tad'a ajnihataha lahu ridon wa mahabbatan wa ta'dima. Dan apabila seorang hamba dia mencari ilmu, sungguh dia telah berusaha dalam perkara yang paling agung dari nasihat, menginginkan kebaikan terhadap hamba-hambanya Allah, terhadap makhluknya Allah. Karena dengan sebab ilmu akan terwujud kebaikan di muka bumi. Terjaga kebaikan yang sudah Allah SWT berikan di muka bumi ini. Dikala ada yang merusak, maka dengan sebab ilmu diperbaikin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Ta'ala menjadikannya baik. Dengan agama ini, dengan syariatnya agama ini. Siapa yang kemudian menyampaikan syariat agama ini? Ketika manusia yang lain membuat kerusakan-kerusakan, maka para ulama, hamilul ilm, pembawa ilmu, menyebarkan ilmu, memberikan nasihat, itu keliru, jangan dilakukan. Yang benar ini. Nah, karena misi yang mulia, yang demikian, ikhwan jazakumullah, lantas para malaikat pun mencintai mereka, memuliakan mereka, memuliakan, mengagungkan mereka, sampai para malaikat meletakkan sayapnya, ridon karena senang, wa mahabbatan karena cinta, wa ta'diman dan karena memuliakan mereka. Para malaikat memuliakan para pembawa ilmu, para penuntut ilmu. Luar biasa ini amalan yang berkaitan dengan ilmu ini. Sungguh manusia yang pandir, sangat bodoh kalau kemudian tidak ada keinginan terhadap ilmu, tidak ada selera terhadap ilmu, tidak ada semangat terhadap ilmu. Sekiranya dia tahu tentang kemuliaan ilmu. Sekarang beliau akan jelaskan, ikhwan jazakumullah, bahwasannya kita mengambil ilmu, memahami ilmu, dalam hal ini termasuk memahami hadis, jangan hanya mengandalkan akal-akalan, panca indera, apa yang bisa dilihat nyata itu dipercaya, yang enggak dipercaya. Ini namanya aqlani, bersandarkan akal, dan ini adalah satu prinsip dari Mu'tazilah, aqlaniyun. Kalau enggak masuk akal, enggak diterima. Masa malaikat meletakkan sayapnya bagaimana ya? Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, aku dengar dari Ibnu Abi Uwais. Beliau mengatakan, aku mendengar dari Imam Malik Ibnu Anas mengatakan, makna qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tad'u ajnihataha, yakni tabsutuha biddu'a li talibil ilmi badalan minnal aidi. Kata beliau, makna ucapan Rasul alaihi salatu wasallam meletakkan sayap mereka artinya adalah tabsutuha, yakni merentangkannya. Nah, dengan disertai doanya mereka untuk para penuntut ilmu, seperti seakan itu adalah gantinya kalau manusia adalah tangan. Ketika berdoa dia angkat tangannya menadah ke atas. Kalau para malaikat membentangkan sayapnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang jelas ikhwan wa jazakumullah, seperti hadis ini kita imani. Walaupun panca indera kita tidak sampai ke sana secara penglihatan, tapi kita mendengarkan. Dan itu sifatnya ilmu, datang dari orang yang terpercaya. Rasul alaihi salatu wasalam, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau tidak menyampaikan dari hawa nafsunya, namun yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Harus kita imani, tidak boleh kita ingkari. Diceritakan oleh Imam Zakaria Ibn Abdurrahman Al-Basri, beliau mendengar dari Ahmad Ibn Su'aib, beliau menyampaikan apa yang beliau dengar dari sebagian ahlul hadis di Basrah. Ketika disampaikan hadis oleh ahlul hadis, hadis ini tadi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi, para malaikat meletakkan sayap mereka kepada penuntut ilmu. Karena senangnya para malaikat, menghormatinya malaikat, dan malaikat memintakan ampunan untuk mereka. Nah, di majlis ketika disampaikan hadis tersebut, ada seorang yang berpemahaman Mu'tazilah, Aqlani. Maka mulai dia mengolok hadis ini. Nah, dia jadikan hadis ini bahan olok-olokan. Dia katakan, wallahi la atrukanna ghadan na'li bimasamir wa atau biha ajnihatal malaikah. Kata dia, demi Allah, saya besok akan jalan dengan sudah aku pasang di bawah sandalku paku. Nah, sandalnya sudah dikasih paku-paku begitu. Jalan menuju majelis ilmu. Nah, agar aku bisa nginjak dengan sandal yang sudah aku pasangi paku itu sayapnya malaikat. Katanya sayap malaikat kan direndahkan, diletakkan bawah. Lihat ikhwan azzaqullah, mengolok-olok hadis. Fafa'ala, benar, besoknya dia kerjakan. Famasa fina lain, dia jalan dengan kedua sandalnya. Fajaffat rijlahu jami'a. Apa yang terjadi? kedua kakinya semuanya kering. Nah, ngering. Wa waqa'at fi rijlaihi akilah. Ada di kedua kakinya didapati ulat-ulat pemakan dagingnya. Ngeringnya. Na'udzubillah. Ini ikhwanul zakumullah, balasan orang yang mengolok-olok hadis. Nah, mencela hadis disegerakan. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama, amalan yang itu menjadi sebab adab itu disegerakan adalah menghina, mengolok-olok hadis. Sebagaimana ikhwanul jazakumullah, di zamannya Rasul alaihi salatu wasalam, ada seseorang dia makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Rasul. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia malah mengatakan, la astati, takabburon. Aku enggak bisa. Tapi enggak bisanya ini karena sombong dia. Padahal sebenarnya bisa. Enggak mau tunduk. Enggak mau nerima dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Sombong. Karena di antara kategori sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran. Ini yang menyampaikan Rasul, itu perkara hak. Dia membantahnya. Nah, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, lantas tati abad. Kamu enggak akan pernah bisa lagi mulai sekarang. Betul. La yastati. Nah, ayyarfa yada'u lafi. Dia tidak mampu lagi mengangkat tangannya ke mulut. Tangan kanannya enggak bisa. Segerakan azab bagi pengolok-pengolok sunnah. Nah, ini riwayat dari muhaddisin ahli Basrah yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Shu'aib tadi. Ada satu lagi ikhwan jazakumullah, disebutkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala dari Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji. Beliau berkata, kami pernah jalan di sebagian lorong atau gang di Basrah menuju pintu majlisnya Ahlul Hadis. Datang ke majlis Ahlul Hadis. Fa'asrona al-masyi. Kami cepat-cepat jalan supaya enggak terlambat. Semangat untuk mendapatkan hadis. Cepat-cepat jalan. Makanya sampai ada yang bilang, ikhwanul jazakumullah, di antara kalamnya salaf, kamu lihat di jalan itu, kalau orang cepat-cepat jalan, nah, kemungkinan satu dari dua orang. Satu, kalau tidak orang gila. Nah, yang kedua, tolabul hadis. Penuntut hadis. Nah, karena semangatnya pengen dapat hadis, penuntut hadis itu jalannya cepat. Enggak ingin ketinggal. Enggak ingin ketinggalan majelis hadis. Maka kata beliau, fa'asra'na al-masyi. Kami mempercepat jalan. Wa kana ma'ana rajulun majinun muttahimun fi dinihi. Dan bersama kami ada seorang yang tertuduh dari sisi agamanya, punya pemahaman nyimpang. Dia mengatakan kepada kami, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la taksiruha kal mustahzi. Dia gayanya gaya orang mengolok-olok. Hei, angkat kaki-kaki kalian. Angkat kaki-kaki kalian, jangan sampai terkena sayap-sayapnya malaikat sehingga kalian ngerusak sayap-sayapnya malaikat, sambil ngolok-ngolok maksudnya dia ngomong begitu. Maka kata beliau, Abu Yahya Zakaria bin Yahya Saji, kata beliau, fama zala min maudi'i hatta hifat rijlahu wa saqata. Maka ketika itu dia enggak bisa bergerak sampai mengering kedua kakinya dan kemudian jatuh. Nauzubillah. Mengolok-olok hadis langsung seketika terkena azab. Nah. Ini ikhwan bin jazakumullah. Baru berapa? Dua bagian lafadz hadis dari hadis yang kita sebutkan, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini berfaedah, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, memberi semangat kepada kita sebagaimana semangatnya salafus saleh untuk mendapatkan ilmu, ikhwan wa jazakumullah. Kalau ada kekurangan salah saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.